Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna Allah kana alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul huda huda nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini masih memberikan kepada kita nikmat berupa kesehatan, nikmat berupa waktu luang, sehingga dengan dua nikmat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kepada kita untuk terus bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengumpulkan pundi-pundi bagi kita semuanya pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, menunaikan haknya Allah subhanahu wa ta'ala untuk terus diibadahi kepadanya. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah terus memberikan kelanggengan pahala kepada kita semuanya, kelanggengan berupa ni'mat untuk bisa beribadah kepada Allah. Kemudian kita memohon kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amalan-amalan ibadah kita, salat kita, doa kita, bacaan Quran kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga akan menjadi pemberat timbangan kita tatkala berada di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini kita akan lanjutkan membaca dan mempelajari bersama sebuah kitab yang dituliskan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala wa Ra'ah, yang membahas sebuah perkara yang sangat penting yang wajib bagi setiap muslim kita semuanya untuk terus mempelajari tentang masalah hal tersebut, yaitu berkaitan dengan masalah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ditetapkan bahwasanya iman yazidu wa yanqus, iman akan bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman tersebut akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah, dan iman tersebut juga akan berkurang di sisi lain tatkala kita meneledorkan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan sebuah maksiat, melakukan perbuatan maksiat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di titik tersebutlah sebuah iman yang kita miliki akan berkurang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab ini akan kita pelajari apa saja sebab-sebab yang dapat mengurangi iman kita kepada Allah, dan apa saja sebab-sebab yang dapat mengurangi iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tambah dan berkurangnya iman akan dituliskan atau dibahas oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafizahullah. Dan pembahasan yang sebelumnya telah kita bahas bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat seorang dengan Al-Quran, dan Allah subhanahu wa ta'ala tentu akan mengangkat derajat seorang hamba tergantung bagaimana cara Allah mengangkat derajat hamba tersebut, baik di dunia ataupun di akhirat. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat orang-orang dengan kitab yang di Al-Qur'an aqwaman, suatu kaum, wa yadh'u bihi akharin, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan, merendahkan sebuah kaum atau suatu kaum dengan Al-Qur'an tersebut. Dalam bukti nyata dalam sejarah telah diceritakan bahwasanya di sana ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala rendahkan, Allah hinakan, meskipun mereka bergelut langsung dengan Al-Qur'an. Sebagaimana kisah yang pernah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Di sana ada Abdurrahman bin Muljam, seorang ahli Qur'an yang malah membunuh manusia di antara manusia-manusia mulia pada zamannya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Di sana ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya dengan Al-Qur'an tatkala membenari risalah Nabi alaihi salatu wasallam, seperti Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, seorang budak dari Ethiopia, tapi Allah Subhanahu wa taala angkat derajat beliau di antara para sahabat-para sahabat yang lainnya tatkala beliau mengimani apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan dalam sebuah peristiwa tersebut, keadaan seperti itu, meskipun di sana ada kerabat-kerabat Nabi alaihi salatu wasallam yang mungkin mereka adalah orang-orang yang paling berhak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena merupakan kerabatnya Nabi, akan tapi Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka tatkala mereka menolak apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian beliau hafidhallahu taala melanjutkan, qala Qatadah, berkata Qatadah rahimahullahu taala, lam yujalis hadzal qur'ani ahad, belum pernah ada orang-orang yang duduk dengan Al-Qur'an seorang pun, illa qama anhu biziyadah aw nuqsan, kecuali Al-Qur'an tersebut akan mengangkat derajat orang yang duduk dengannya atau bahkan sebaliknya, yaitu menurunkan derajat orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an tersebut. Tergantung bagaimana tatkala kita memuliakan Al-Qur'an. Tatkala kita memuliakan Al-Qur'an dengan tadabbur, dengan amal, dengan iman, maka janji Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita, akan terkabulkan. Tapi tatkala kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an tapi tidak mentadabburinya, bahkan tidak mengamalkannya, bahkan mencari cacatnya Al-Qur'an, maka justru sebaliknya akan kita dapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau melanjutkan, wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullahu taala, berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, mubayyinan makna tadabbur Al-Quran, yang menjelaskan tentang apa makna tadabbur Al-Quran. Jadi beliau akan mengisahkan sebuah kisah dengan tujuan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan tadabbur Al-Quran. Ama wallah, demi Allah, ma huwa bihifdhi hurufihi wa ida'ati hududi, hatta inna ahadahum la yaqul, sampai-sampai ada di antara orang-orang tersebut yang mengatakan, laqad qara'tul qur'ana kullahu, sungguh saya telah membaca Al-Qur'an semuanya, fama asqatat minhu harfan, atau fama asqattu minhu harfan, tidaklah aku meninggalkan satu huruf pun dari Al-Qur'an, semuanya saya baca, waqad wallahu asqatahu kullah, akan tapi demi Allah, kata Hasan al-Basri, sungguh dia telah meninggalkan seluruh huruf-huruf Al-Quran tadi. Ma yura lahul Quranu fi khuluqin wala amal, tidaklah Al-Quran itu tersirat, terpancar dari akhlak ataupun amalannya. Al-Quran yang sudah dia baca semuanya tanpa terlewat satu huruf pun, akan tapi akhirnya Al-Quran tidak pernah nampak tersirat dalam akhlaknya. Al-Quran belum nampak tersirat dalam amalnya. Akhlaknya masih jauh dari apa yang ia baca. Amalannya masih jauh dari apa yang ia baca. Hatta inna ahadahum la yaqul, sampai ada di antara orang tersebut yang mengatakan, ana la aqra'u surata fi nafas, bahwasanya aku, sesungguhnya aku bisa membaca satu surat itu dalam satu kali nafas. Maksudnya bukan satu surat satu kali nafas secara hakiki bukan. Akan tapi yang dimaksud adalah orang tersebut bisa membaca surat tersebut dengan cepat. Dengan cepat, bukan dengan satu kali nafas, ya, karena hampir bisa kita katakan tidak ada orang yang membaca satu surat dengan satu kali nafas, tidak akan kuat. Tapi maksud dari ucapan beliau di sini adalah bahwasanya orang-orang tersebut yang diceritakan oleh Hasan al-Basri, mereka membaca Al-Quran tersebut dengan cepat. Wallahi ma haula bil qurra, sesungguhnya demi Allah tidaklah mereka itu pantas dikatakan sebagai orang-orang yang ahli Quran. Tatkala membaca Al-Quran dengan cepat, tatkala membaca seluruh Al-Quran tapi belum nampak dari apa yang ia amalkan, akhlaknya masih jauh dari apa yang ia sampaikan dari Al-Quran tadi, amalannya masih jauh dari kriteria yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan Al-Quran, maka demi Allah sesungguhnya mereka itu bukan atau tidak pantas dikatakan sebagai al-qurra, orang-orang yang ahli Quran. Walal ulama, tidak pantas juga dikatakan sebagai orang-orang yang alim, al-ulama. Walal hukama, begitu juga tidak layak dikatakan sebagai orang-orang yang ahli hikmah. Walal wara'ah, begitu juga tidak bisa kita katakan sebagai orang-orang yang ahli wara'. Mata kanatil qurra yaquluna mithla hadza. Kapan orang-orang yang mengaku sebagai ahli Al-Quran tapi mengucapkan dengan ucapan yang demikian, saya bisa membaca Al-Quran dengan cepat, inilah aqra'u surata fi nafas, saya bisa membaca Al-Quran dengan cepat, bahkan tidak ada satu huruf pun di Al-Quran saya bisa baca itu semuanya. Tanpa tadabbur, amalannya jauh dari apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Beliau katakan apa? Mata kanatil qurra'u yaquluna mithla hadza. Kapan seorang ahli Quran tapi malah mengatakan hal yang demikian? La katsarallahu finnasi mithla haula. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memperbanyak orang-orang yang semisal demikian. Yang hanya membaca Al-Quran dengan cepat, seakan-akan mengejar sebuah target dengan cepat tanpa mentadabburi maknanya, tanpa mengamalkan isinya, tanpa menyesuaikan ibadahnya dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Maka kata Hasan al-Basri, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memperbanyak orang-orang yang seperti ini, yang hanya membaca Al-Quran, bahkan na'udzubillah Al-Quran yang dia baca lam yujawizu hanajirahum, Al-Quran yang dia baca bahkan tidak sampai kepada kerongkongannya, enggak masuk, apalagi masuk ke dalam hatinya. Ya, Al-Quran yang kita baca tentu memiliki hafalan Al-Quran yang banyak merupakan sebuah kebaikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran tidak hanya untuk dihafal, tidak hanya untuk dibaca. Liyadabbaru ayatih, kata Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah agar Al-Quran ini ditadabburi maknanya, dipahami maknanya, dipahami dengan dicocokkan dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga tatkala kita membaca Al-Quran, memahami maknanya dengan terjemahan yang ada, tatkala kita paham maksud Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an tadi, akan semakin menambah pelajaran untuk kita, akan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala Al-Qur'an yang kita miliki hanya kita baca, bahkan dijadikan yakni sebagai sebuah adat membaca dengan cepat tanpa mentadabburi maknanya, maka jangan sampai kita masuk kepada hadis Nabi alaihi salatu wasalam bahwasanya Allah akan mengangkat dan merendahkan suatu kaum dengan Al-Qur'an, dengan Al-Qur'an tadi. Qultu, saya katakan, yakni Syekh Abdul Razak, bukan anak. Beliau mengatakan, yarhamullahul hasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Hasan Al-Basri. Ya, beliau hidup di tahun dari tahun 21 Hijriah sampai 110 Hijriah. Wa ma'asahu qa'ilun. Tidaklah kita pernah membayangkan law ra'a ba'd qurra zamanina hadza. Seandainya beliau hidup di zaman kita sekarang kemudian melihat kondisi qurra, qari ahli Quran pada zaman kita sekarang. Jadi ini sebuah catatan yang ditampaikan oleh Ini disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafidahullah tentang ucapan Al-Hasan Al-Basri yang mensifati orang-orang ahli Quran pada zamannya yang mengatakan bahwasanya saya bisa membaca Al-Quran dalam satu kali nafas. Bahkan tidak ada satupun huruf yang terlewat dalam Al-Quran kecuali saya pernah bisa baca semuanya dengan cepat. Kemudian Al-Hasan Al-Basri mensifati, Syekh Abdul Razak mensifati bagaimana lantas apa yang akan beliau ucapkan tatkala Al-Hasan Al-Basri hidup pada zaman kita sekarang dan melihat secara langsung apa yang terjadi pada zaman kita sekarang. Alladzina futinu bil ilhan, yang mereka diuji dengan al-lahan, dengan lahan, yaitu semacam kesalahan dalam membaca Al-Quran. Wa iqamatil huruf wa tazwiqiha, bahkan mereka menjadikan Al-Quran tadi membaca dengan tanpa kaidah yang benar, atau bahkan menyelisihi dari apa yang dicontohkan oleh para ulama. Ma'a ihmalil hududi wa tadi'iha, bahkan mereka meneledorkan atau meninggalkan batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan dalam Al-Qur'an tadi. Bal wansarafatil asma'un nasi ma'ahum, bahkan yang mereka harapkan agar pendengaran manusia tertuju kepada ahli-ahli qura tersebut. Inda sima'il Qur'an, tatkala memperdengarkan kepada manusia Al-Qur'an, ila iqamatil hurufi wa talhiniha, sampai titik di mana mereka mengucapkan huruf dan salah dalamnya. Maksud dari ucapan beliau adalah bahwasanya bagaimana seorang Hasan Al-Basri tatkala hidup pada zaman kita sekarang melihat kondisi ahli Quran pada zaman ini. Mungkin masih banyak kesalahannya. Bagaimana apa yang ia baca tapi tidak sesuai dengan apa yang ia amalkan. Bagaimana yang mereka baca akan tapi jauh akhlaknya dari apa yang ia baca dari Al-Quran tersebut. Ma'a ihmalil insad wa tadabbur li kalamillah. Disamaan dengan hal itu, banyak di antara kaum muslimin yang tatkala dibacakan Al-Quran mereka tidak mendengarkannya dengan baik. Wa tadabbur, bahkan menghilangkan atau meneledorkan tujuan inti Allah turunkan Al-Quran, yaitu tadabbur li kalamillah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mentadaburi firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena ma ja'a qaumun illa wa ba'dahu syarrun minhu, tidaklah datang suatu kaum kecuali yang setelahnya akan lebih tidak baik daripada yang sebelumnya, dan itu sudah merupakan ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin jauh manusia, semakin jauh ya, kaum muslimin dari nubuwah Nabi alaihi salatu wasalam, tentu akan semakin jauh mereka dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana para sahabat menjadi orang-orang terbaik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membarengi Nabi alaihi salatu wasalam, karena mereka belajar langsung dengan Nabi. Mereka mendengarkan Al-Qur'an secara langsung seperti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka. Kemudian diteruskan oleh para sahabat, diteruskan oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh orang-orang kaum muslimin dari para ulama. Sehingga orang-orang yang datang jauh dari kondisi pada zaman Nabi alaihissalatu wassalam tentu akan jauh, lebih jauh dari ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar tatkala semakin jauh sebuah zaman dari zaman nubuwah, tentu akan semakin buruk atau kurang baik kualitas agama kaum muslimin dalam tata cara beragama, agama mereka. Wabikulli hal, dan yang terpenting, la'tiradu ala tajwidil Qur'an, ya, kita tidak menentang, tidak ada kesalahan, tidak ada ketimpangan tatkala kita membaca dalam Al-Quran tajwid, ala tajwidil Qur'an, dalam rangka memperbagusi bacaan dengan tajwid tatkala membaca Al-Quran. Wa tartil, dan dengan tartil. Wa tawanni bihi, dan mengiramakan Al-Quran. Wa tahsini ada'i, dan memperbagusi tatkala mengucapkan huruf-huruf dalam Al-Quran. Wa innamal i'tiradu 'ala at-takalluf, akan tetapi yang diberikan catatan, yang diberikan yakni ta'liq, yang diberikan komentar, yang diberikan kritikan adalah tatkala membaca Al-Qur'an bit-takalluf, tatkala membaca Al-Qur'an dengan takalluf, membebani diri. membebani diri di luar kemampuan. Tatkala membaca Al-Quran dipaksakan bagaimana pokoknya harus bagus. Tatkala membaca Al-Quran bagaimana memaksakan diri, membebani diri dengan suatu yang tidak mampu, sehingga akan melewati batas-batas yang sudah ditentukan. Sehingga kesannya tatkala diperdengarkan Al-Quran tadi, kesannya adalah takalluf, berlebih-lebihan. Maka ini yang tidak boleh. Misalnya membaca mat tobi'i dua harokat, tapi karena ingin tajwidul Quran, tertilul Quran sampai 9 harokat misalnya, maka ini termasuk dalam kategori takalluf. Membaca huruf-huruf dalam Al-Quran, ha, ha, ain, akan tapi karena takalluf, karena membebani diri ingin terlihat baik, ingin terlihat bagus di hadapan para manusia, akhirnya yang muncul adalah takalluf. Sehingga huruf ain yang biasanya diucapkan dengan huruf a dipaksakan bagaimana huruf a-nya nancep baik bagus, sehingga kedengarannya seperti orang-orang yang melampaui batas takalluf. A sampai sulit dibayangkan. Kemudian mengucapkan huruf-huruf yang lain. Maka agama Islam atau kita tidak mengingkari adanya pelajaran tajwid, tahsin, tartil, memperbagusi bacaan, memperbagusi tajwid, memberikan hak-hak hurufnya di tempatnya sehingga tidak ada mutasyabih, muktabis atau multabis di antara huruf-huruf yang sama. Kita tidak mengingkari hal demikian. Akan tapi yang kita ingkari adalah tatkala membaca huruf tapi melampaui batas, membebani diri bagaimana biar terlihat bagus sehingga kesannya melampaui batas yang sudah dibatasi oleh para ulama yang berkompeten dalam masalah tajwid, yang berkompeten dalam masalah Al-Quran, sehingga kesannya akan justru malah masuk pada takalluf atau berlebih, lebih-lebihan. Wa innamal i'tiradu 'ala at-takalluf fi iqamatil huruf wat tanattu' fi dhalik. Yang mana yang memberikan catatan atau kritikan adalah tatkala membaca Al-Quran tadi mengucapkan huruf-hurufnya terkesan berlebih-lebihan. Dunah timam, sudah berlebih-lebihan tapi tidak memperhatikan tujuan inti diturunkannya Al-Quran, yaitu dengan mentadaburinya tadi. Au mubalah, atau tidak peduli, tidak menggubris biiqamatil awamir, tentang perintah-perintah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tadi. Allati unzila min ajlihal Quran, memperhatikan huruf-hurufnya, bagaimana mengucapkan hurufnya dengan baik dan benar, akan tapi ada unsur takallufnya, memperhatikan suatu hal yang baik, akan tapi meneledorkan suatu hal yang wajib, yaitu tadabbur wahtimam bima fihi minal Quran. Ya, orang tersebut mentadaburi Al-Quran merupakan sebuah kewajiban kita tatkala kita membaca Al-Quran. Akan tapi jangan sampai suatu hal yang paling wajib ini kita tinggalkan gara-gara kita memperbaiki suatu hal yang sejatinya baik dan bagus. Tetap tadabbur, wahtimam, dan mengamalkan apa yang dikandung dalam Al-Quran merupakan sebuah hal kewajiban di atas yang wajib tatkala kita berinteraksi dengan Al-Quran. Tajwid, tahsin, tartil, baik, bagus, kita tidak pungkiri hal demikian. Akan tapi jangan sampai masuk dalam kategori takalluf, masuk dalam kategori tanattu', berlebih-lebihan, membebani diri di luar batas kemampuan, sehingga kita lupa tentang perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian, hatta innaka la tara fi ba'di haula'il wara'il qa'im bi hududillah bal wala tara fihim al-qiyam bil Qur'an la fi khuluqin wala fil 'amal. Sehingga kita lihat bagaimana orang-orang yang justru malah berihtimam secara besar dalam tajwidul Quran, tahsinul Quran, ya, kemudian memperbagusi bacaannya, bagaimana bacaannya baik dan bagus, justru banyak kita dapati engkau lihat di antara mereka orang-orang yang tidak memperhatikan tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala justru malah tidak dikerjakan, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala justru malah dilanggar, perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diperhatikan, dikarenakan mereka terlalu sibuk dengan apa yang sejatinya hal tersebut baik, ya, dengan tahdil, dengan tahsin dan lain sebagainya. Fatajidul qari, maka engkau akan dapati ada orang-orang qari, ahli Quran, minhumul hafid, di antara mereka ada orang-orang yang hafid, yang hafal Al-Quran 30 juz. Fi iqamati hurufihi yahliku lihyatahu aw yutilu mizarahu. Akan tetapi mereka, orang-orang yang hafid Quran tersebut, kita dapati mereka justru malah mencukur jenggotnya. Wa yutilu mizarahu, justru mereka memperpanjang atau memanjangkan sarungnya, isbal. Tapi mereka sebagai orang-orang yang hafid Quran, beliau mengucapkan disini, fatajidul qari, bahkan aku akan mendapati orang-orang yang membaca Al-Quran tadi sebagai orang-orang qari, terkenal, tapi justru mereka malah memotong jenggot mereka, justru mereka malah memanjangkan sarungnya, musbil atau isbal, ya, apa yang beliau sampaikan, bal yahmilus sholat, bahkan mereka termasuk orang-orang yang meneledorkan sholat, menelantarkan sholat, tidak melaksanakan kewajiban mereka sebagai seorang muslim, tidak melaksanakan kewajiban mereka sebagai seorang hamba, tapi mereka sebagai orang-orang yang hafidh Quran, imma kulliyah au ma'al jamaah, baik secara keseluruhan mereka tinggalkan sholat, au ma'al jamaah, atau mereka tidak melaksanakan sholat secara berjamaah. Lihat bagaimana apa yang ia hafal justru malah tidak memberikan bekas sama sekali ke dalam hati mereka. Banyak orang-orang yang sudah hafal Quran tapi justru malah memberikan efek yang tidak baik dalam hati mereka. Ya, sebagaimana kisah yang sudah sebutkan, Abdurrahman bin Muljam sebagai pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu merupakan orang yang ahli Quran. Tapi hafalan yang ia punya, ilmu yang dia punya tentang Al-Quran justru malah tidak mengantarkan seorang tersebut menuju tazkiyatun nufus, kesuciannya hati, tapi justru malah membuat dia membunuh seorang Ali bin Abi Thalib pada tanggal 17 Ramadan. Membunuh orang yang sangat mulia, manusia yang sangat mulia. Pembunuhnya adalah seorang Abdurrahman bin Muljam, seorang ahli Quran. Kita lihat pada tempat-tempat yang lain juga demikian. Bagaimana Al-Quran yang kita hafal juga membarengi kepada kita, memberikan efek yang baik kepada hati kita. Bagaimana Al-Quran yang kita hafal sedikit demi sedikit, lambat laun, justru malah memberikan efek yang baik bagi kita. Ibadahnya semakin baik, akhlaknya semakin baik, sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membarengi sunnah ini, membarengi Al-Quran tersebut dengan sunnah Nabi Alaihi Salatu Wasallam, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala akan semakin memberikan keberkahan pada hafalan kita, karena hafalan Al-Quran itu akan semakin kuat tatkala kita barengi dengan sebuah amalan. Hafalan Al-Quran itu akan semakin kuat dalam hati kita tatkala kita barengi dengan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Begitu juga pelajaran-pelajaran yang lainnya, ya, misal bahasa Arab. Bahasa Arab tersebut akan semakin kuat kita memahami bahasa Arab tadi tatkala kita mengamalkan apa yang kita pelajari. Kenapa? Karena ilmu akan semakin melekat dalam hati tatkala dibarengi dengan sebuah amalan setiap hari yang bisa kita lakukan. Kemudian ila ghairi dzalika minal munkarat, ya, begitu juga selainnya dari hal-hal yang munkar, hatta inna ahada haula, sampai ada salah satu di antara mereka, wallahu musta'an, iftataha bi ayati minal qur'anil karim haflan ghinaiyan, mereka menjadikan Al-Qur'an sebagai momen pembuka acara dalam rangka haflan ghinaiyan, dalam rangka pesta musik, dalam rangka pesta konser, mereka jadikan Al-Quran sebagai pembuka acara mereka. Ini beliau hafizahullah ta'ala yang mengucapkan, bukan anak. Jadi beliau mengatakan bahkan ada di antara orang-orang tadi yang menjadikan Al-Quran sebagai pembuka acara dalam rangka acara yang dimungkari oleh syariat atau yang diingkari oleh syariat. Al-Quran itu sangat mulia, Al-Quran sangat tinggi kedudukannya di sisi kaum muslimin. Maka jangan sampai hal-hal yang semacam ini kita gunakan Al-Quran untuk sebagai pembuka acara, padahal acaranya belum tentu sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tidak sesuai dengan sunnah, justru malah diingkari oleh syariat. Ghinaiyan li imra'atin fajirah. Manakala Al-Quran dijadikan sebagai sebuah pembuka, sebagai sebuah mukaddimah, tamhid, pembuka acara dalam rangka haflan ghinaiyan, acara musik yang li imra'atin fajirah, yang penyanyinya merupakan seorang wanita yang fajir. Ya, karena enggak ada ceritanya musik kemudian yang nyanyi merupakan wanita yang soleha. Pasti yang menyanyi adalah wanita-wanita yang jauh dari agama. Jikalau mereka itu merupakan wanita yang benar-benar konsekuen dengan agama mereka, justru mereka meninggalkan hal-hal tersebut. Ya, beliau mengomentari bahwasanya akan kau dapati sebuah acara-acara yang dibuka dalam Al-Quran, tapi untuk acara-acara yang tidak disyariatkan. Acara-acara perlombaan Al-Quran di Saudi misalnya, mereka menggunakan Al-Quran sebagai pembuka acara. Misal dalam Saudi Arabia, tatkala ada mustasyarul diwan, ada musyawarah menteri, mereka gunakan Al-Quran sebagai pembuka acara dalam rangka mencari keberkahan atas apa yang disampaikan dari Al-Quran. Baik perlombaan misalnya, haflah tafarruj misalnya, ada acara kelulusan misalnya, kemudian digunakan Al-Quran sebagai pembuka acaranya, mukaddimah, kemudian ada haflah-haflah yang lainnya. Ini baik, ini bagus. Akan tapi tatkala tujuannya untuk yakni semacam musik, konser musik, tapi digunakan Al-Quran sebagai pembuka, maka ini tidak sesuai, justru malah akan berdosa bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Allahu a'lam. Faqara'a baina yaday. Kemudian orang tadi membacakan Al-Quran di hadapan aghniyatiha ayatin al-Quranil Karim. Mereka membacakan Al-Quran di hadapan orang-orang yang menyanyi tadi, orang-orang yang konser tadi, dibacakan Al-Quran di depannya dalam rangka untuk pembuka misalnya, dalam rangka untuk Allahu a'lam apa alasan mereka. Karena tapi beliau menyampaikan di sini, kau akan dapati mereka membacakan Al-Quran di hadapan konser tadi. Maka ini merupakan sebuah kekeliruan yang sangat keliru. Al-Quran tidak ditujukan untuk hal yang demikian. Al-Quran yang kita baca bukan ditujukan untuk hal-hal yang demikian. Tetapi Al-Quran yang kita baca adalah tugasnya untuk kita gali, untuk kita cari ilmunya, kita cari manfaatnya, kita cari faedah-faedahnya, pelajaran-pelajarannya yang akan menopang hidup kita dalam perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalla kalamu rabbina ayyudan nisahu mithlahu. Sungguh mulia ucapan Rabb kita dari orang-orang yang berusaha mengotori Al-Qur'an dengan cara demikian. Wa hasbi an aqul mithla ma qala al-Hasan. Maka cukuplah bagi saya, kata beliau, mengucapkan apa yang Hasan Al-Basri pernah ucapkan, yaitu mata kanatil qurra mithla hada, tatkala ahli Qur'an tapi kok macamnya seperti ini, menggunakan Al-Qur'an untuk hal-hal yang tidak semestinya, mencari dunia, justru malah digunakan untuk hal-hal yang haram. La katsarallahu finnas mithla haula. Semoga Allah tidak memperbanyak orang-orang yang semacam ini. Justru malah orang-orang yang semacam ini akan mengotori bagaimana kebersihan Al-Qur'an. Sehingga orang-orang yang awam atau pandangan, oh ternyata boleh digunakan untuk hal semacam ini. Oh ternyata boleh digunakan untuk pembukaan konser musik. Oh ternyata boleh untuk digunakan pembukaan-pembukaan yang lain. Bahkan akan kita dapati nanti tatkala Al-Quran digunakan untuk hal yang semacam itu, oh ternyata boleh Al-Quran digunakan pembukaan untuk acara judi misalnya. Oh ternyata boleh Al-Quran digunakan untuk hal-hal yang ini dan itu dalam hal keharaman. Sehingga orang-orang awam akan mengatakan, oh ternyata boleh, karena yang membaca adalah orang yang ahli Quran. Sehingga akan dijadikan hujah, akan dijadikan landasan, padahal orang-orang tersebut jauh dari apa yang ia baca setiap hari dari Al-Quran. Al-Quran yang dia baca justru malah tidak memberikan keberkahan dan pengetahuan, ma'rifah, ilmu kepada orang yang membaca tersebut. Jangan sampai kita masuk ke dalam hadis Nabi SAW, orang-orang yang baca Al-Quran tapi hanya sampai pada kerongkongan, tidak masuk ke dalam ke dalam hati dari orang yang membacanya. Allahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran tujuan yang sangat tinggi, tujuannya sangat baik, besar. Oleh karenanya, tatkala seorang melakukan Al-Quran dengan menunaikan kewajibannya, memberikan hal-hak yang semestinya tentang Al-Quran tadi, maka janji Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang dalam Al-Quran akan kita dapati. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Iqra' Al-Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an. Maksud dari baca di sini adalah dengan membaca bitadabbur, dengan ta'ammul, dengan mentadabburi makna yang mengamalkan apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Ya, kita tidak pernah tahu apa yang kita pelajari dari tafsir Al-Quran, apa yang kita baca, apa yang kita amalkan dari Al-Quran akan menjadi penolong kita pada hari kiamat. Tapi tatkala Al-Quran yang kita baca tidak kita berusaha untuk bisa memahami maknanya, tidak kita gunakan untuk bisa bagaimana menambah keimanan kita kepada Allah, tapi justru malah menjauhkan kita dari apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru malah kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik, dijauhi atau jauh dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Maka apa yang Nabi alaihi salatu wasalam akan melalui hadis beliau bahwasanya Allah akan merendahkan derajat orang-orang yang tidak mentadaburi Al-Qur'an tadi dengan Al-Qur'an, justru malah derajatnya turun akan didapati juga. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an akan menjadi hujjah bagi Anda atau malah Al-Qur'an akan menjadi sebagai bumerang bagi kita semuanya. Intinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an tidak hanya untuk mencari dunia saja. Bahkan tidak boleh kita gunakan Al-Qur'an untuk mencari dunia. Apalagi untuk agar bagaimana manusia terpaku pandangannya bagi kita semuanya. Bagaimana pendengar manusia fokus dengan apa yang kita baca. Kita harapkan bagaimana manusia semuanya dengar apa yang kita baca, melihat kepada kita semuanya, kita menjadi sorotan masyarakat, menjadi sorotan umat dalam membaca Al-Qur'an. Tapi tatkala tujuannya hanya demikian, maka di sana ada hadis Nabi alaihi salatu wasallam tentang tiga orang yang pertama kali akan diseret oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Di antaranya mereka adalah orang-orang yang qori, ahli Quran. Bahkan ia gunakan Al-Quran tersebut untuk mengajarkan kepada umat. Fa'arafa bihi ni'amahu fa'arafahu. Kemudian Allah memperkenalkan bagi dia, menceritakan bagi dia nikmat-nikmatnya. Dulu saya telah berikan Anda kemahiran dalam Al-Qur'an. Tajwidul Qur'an, tahsinul Qur'an. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian orang tersebut mengakui nikmat tadi. Mengakui atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Betul ya Allah, Engkau jadikan aku sebagai orang-orang ahli Qur'an. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzab. Engkau berdusta. Kan tapi engkau berdusta, engkau membaca Al-Qur'an tujuannya hanya untuk pandangan manusia tertuju kepada Anda. Pendengaran manusia terdengarkan kepada Anda. Fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finna. Kemudian wajahnya diterusungkan ke dalam di atas tanah neraka, kemudian dilemparkan ke dalam neraka tatkala kita salah niat dalam membaca, mempelajari dan mentadaburi Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat kita. Bahkan cara Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita sangat sangat tidak bisa kita prediksi bagaimana cara Allah akan mengangkat derajat kita sebagai orang-orang yang berusaha semaksimal mungkin mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Kemudian bagaimana tata cara beragama kita sesuai dengan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Sunnah kita ya mempelajari Al-Qur'an mencocoki dengan ibadah Nabi alaihi salatu wasalam semakin baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantah." Apa-apa yang datang dari Rasul kepada kalian, maka ambillah dia sebagai sebuah pedoman dalam hidup. "Wa ma nahakum anhu fantahu." Tatkala apa yang Nabi alaihi salatu wasalam larang, maka jauhilah. Mudah dalam tata cara kita beragama. Tatkala ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita amalkan. Tatkala tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wasallam, kita tinggalkan. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dari dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Terutama akan mendekati pada bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalamnya Al-Qur'an. Wa jadikan di dalamnya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka dari hari ini kita persiapkan. Yang biasanya bacanya satu muka, satu halaman, tambah satu lembar. Yang biasanya bacanya satu lembar, tambah dua lembar. Sehingga nanti pada bulan Ramadan benar-benar akan menjadi perlombaan hakiki bagi kita. Benar-benar akan menjadi perlombaan bagi kita semua dalam memanen pahala lebih banyak lagi. Karena amalan pada bulan Ramadan akan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya dan berkahnya. Sehingga seorang anak akan berlomba dengan sendirinya. Seorang orang tua akan berlomba dengan sendirinya. Suami istri akan berlomba dengan sendirinya dalam memanen pahala bagaimana mencari amalan-amalan yang strategis yang dapat memanen pahala lebih banyak. Hadza wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ada pertanyaan? Tidak. Nah. Jadi apa yang beliau sampaikan di sini, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdul Razak, bahwasanya di sana engkau akan dapati orang-orang yang hafid Quran tapi justru malah mencukur jenggotnya, musbil. Hal ini menandakan bahwasanya apa yang ia hafal tidak masuk ke dalam hati, tidak membekaskan sebuah amalan yang harus dia amalkan sebagai seorang hafid Quran. Hafalan yang ia hafal tentu merupakan sebuah kebaikan, ya. Karena bagaimanapun haqqa tilawati itu yang dimaksudkan adalah tatkala di selain kita juga menghafal Al-Qur'an tadi. Akan tapi hafalan Al-Qur'an itu akan memberikan manfaat yang lebih tatkala kita barengi dengan amal. Tatkala kita berusaha mencocoki apa yang kita hafal dan apa yang ada dalam Al-Qur'an dengan amalan kita. Tatkala justru malah kita menghafal Al-Qur'an 30 juz, tapi kok amalan kita jauh dari apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an. Jauh dari apa yang Allah perintahkan, jauh dari apa yang Nabi alaihi salatu wasallam larang, maka hafalan kita tidak ada manfaatnya. Kita tidak memungkiri ada lembaga-lembaga yang menghafal Al-Qur'an, bahkan semangat kaum muslim untuk menghafal Al-Qur'an, kita tidak menyalahkan. Oleh karena jangan sampai ada persepsi bahwasanya saya menyalahkan ada orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, giat menghafal Al-Qur'an, tidak. Akan tetapi hafalan tersebut akan baik, bagus, berkah tatkala kita berusaha memperbaiki dengan ibadah kita. Hafalan yang kita baca terus semakin mendekatkan kita kepada Allah. Hafalan yang kita hafal, Al-Qur'an yang kita hafal justru malah semakin bisa menambah ilmu kita. Hafalan yang kita hafal justru malah semakin menambahkan muraqabatullah kita kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah. Hafalan yang kita hafal justru malah menambahkan ketakutan kita kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, tazkiyatun nufus semakin bertambah. Hafalan yang Quran kita baca justru malah mendekatkan kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperdekat kita kepada bagaimana semakin giat mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, maka itulah hakikat dari sebuah hafalan. Tapi tatkala hafalan yang kita hafal hanya sudah hafal demikian, hanya kita hafal saja tanpa kita berusaha semaksimal mungkin mengamalkan apa yang kita hafal, maka tidak ada manfaatnya. Karena bagaimanapun juga di sana banyak orang-orang yang bisa hafal. Justru malah di sana disebutkan oleh sebagian asatidah bahwasanya ada orang-orang Kristen justru malah hafal Al-Qur'an. Bayangkan orang Kristen hafal Al-Qur'an. Membuat sebuah kamus indeks Al-Qur'an, kamus indeks hadis, kutubus sitah dibuat sebagai sebuah mu'jam, dibuat sebagai sebuah kamus sebelum ada Google. Itu yang membuat orang-orang orientalis, bukan orang agama Islam, beliau hafal Al-Qur'an, hafal hadis. Tapi justru malah apa yang dia hafal, apa yang dia hafal dari Al-Quran, apa yang dia hafal dari hadis, justru malah tidak menambahkan keinginan dia untuk semakin mempelajari Islam dan tidak memberikan ketakwaan dan kesucian hati. Bahkan salah seorang ulama, kalau tidak salah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, mengomentari tentang ahlu kalam, orang-orang orientalis, beliau mengatakan, hum qawmun yu'tunallaha zaka'an wala yu'tawna zaka'an. Mereka adalah orang-orang suatu kaum yang Allah berikan kecerdasan kepada mereka. Cerdas. Bisa menghafal ini, bisa menghafal itu. Al-Quran, hadis, dihafal semuanya. Wala yu'tunallaha zaka'an. Akan tapi Allah belum bisa memberikan atau tidak memberikan kepada mereka kesucian hati. Apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, tapi tidak menambahkan ketakwaan kita kepada Allah, falaisa bisyai'. Kata sebagian para ulama, apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, apa yang kita hafal, tapi tidak menambahkan ketakwaan kita kepada Allah, tidak menambahkan muraqabatullah kita, tidak menambahkan tazkiyatun nufus, maka hal tersebut tidak ada apa-apanya. Semakin semangat membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, semakin baik. Tapi jangan sampai kita lupa bahwasanya Al-Quran diturunkan tidak hanya untuk dihafal saja, akan tapi ditadaburi maknanya, liyadabbaru ayatihi, tujuannya adalah untuk ditadaburi makna-maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Tahu? Ya, silakan. Bagaimana caranya agar lebih mudah tatkala mentadaburi apa yang kita baca misalnya dalam majelis ilmu ya misalnya. Maka alhamdulillah kita hidup pada sebuah zaman yang segala macam sudah terbuka secara lebar, dari media, dari Al-Qur'an yang sudah terjemahannya. Maka wallahu a'lam, tentu ini amrun nisbi, relatif, setiap orang akan menemukan cara tersendiri. Tapi ada di antara salah satu caranya adalah tatkala kita membaca Al-Qur'an, kemudian kita ingin memahami maknanya, maka bisa membuat kitab-kitab tafsir. Akan tapi yang ana sarankan membaca kitab-kitab tafsir yang sudah benar-benar direkomendasikan oleh para ulama, oleh para asatidz. Karena bagaimanapun juga, meskipun membahas tafsir Al-Quran, tapi tafsir itu merupakan hasil dari sebuah i'tiqad, merupakan hasil dari sebuah keyakinan yang ia miliki. Tatkala seorang itu berpemahaman sebagai seorang Mu'tazilah misalnya, kemudian dia menafsirkan Al-Quran, maka ia akan tafsirkan Al-Quran sebagaimana i'tiqad dia. Tatkala ada seorang berpemahaman salah, tatkala dia menafsirkan Al-Quran, meskipun Al-Quran yang ia tafsirkan, ia akan tafsirkan sesuai apa yang ia yakini. Oleh karenanya tatkala kita ingin mentadaburi Al-Quran, mengamalkan atau menghayati apa yang kita baca, maka karena Al-Quran diturunkan oleh pakai bahasa Arab ya, maka kita pakai terjemahan bahasa Indonesia. Mungkin kita sudah bisa bahasa Arab atau ingin mempelajari tafsirnya yang bahasa Indonesia, maka kita cari kitab-kitab yang benar-benar muktamad, yang benar-benar banyak direkomendasikan oleh para ulama, sehingga pemahaman kita dari Al-Quran tadi tidak keliru. Karena tatkala kita keliru dalam memahami Al-Quran akan fatal. Tatkala kita mempelajari Al-Quran tapi justru malah salah dalam menerapkan apa yang kita pelajari dari Al-Quran tadi, yaitu diantara salah satunya dengan membaca arti-artinya, kemudian membaca tafsir. Jadi ini yang penting, membaca tafsir. Bahkan termasuk pelajaran yang penting juga adalah pelajaran tafsir, ya. Tapi itu tadi, jangan sampai kita salah dalam mencari kitab tafsir yang kita baca. Kita cari saran-saran atau masukan dari para asatidz bagaimana kitab tafsir yang baik, yang bagus, yang kita bisa jadikan sebagai pedoman, yang kita bisa jadikan sebagai rujukan dalam rangka mencari makna-makna yang berkaitan dalam ayat-ayat yang kita baca. Allahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini bisa disampaikan. Oh, naam, tafadhol. Mana yang lebih utama membaca Al-Qur'an dengan takbir atau membaca dengan panjang harapan terlebih nanti di bulan Ramadan? Silakan. Tentu al-jamu aula, menggabungkan lebih baik. Tapi mungkin menggabungkan antara membaca dengan tartil, kemudian bagaimana kita mengejar sebuah momen Ramadan ya, tentu mungkin tidak bisa dilaksanakan atau dilakukan oleh banyak kalangan. Justru mereka ada yang bisa tartil, tapi justru malah memakan waktu yang banyak. Tapi justru antara mereka ada yang bisa membaca dengan cepat, tapi tartilnya tidak bisa diperhatikan, semacam itu. Dalam hal tadi, ya tentu mengejar sebuah momen itu baik juga. Tapi jangan sampai dengan cepatnya kita membaca, justru malah huruf-huruf yang sejatinya memiliki hak justru malah kita teledorkan. Misalnya yang panjang dibaca pendek satu harokat makanya tidak boleh. Karena dalam kaedah bahasa Arab itu ziyadatul mabna ziyadatul makna, menambah sebuah mabna, menambah sebuah huruf Dalam bahasa Arab itu juga menambah sebuah makna, termasuk memanjang pendekkan sebuah huruf itu dalam Al-Quran mengandung sebuah makna. Tartil itu baik, bagus, bahkan sangat dianjurkan, terutama pada bulan Ramadan ya, mengajarkan Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan tartil dan baik, bahkan itu dinilai sebuah pahala, itu baik, bagus, justru malah itu sangat dianjurkan. Nah, tapi di selain kita mengejar momen, bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu yang sedikit tapi dapatnya kita banyak, maka tidak mengapa kita baca dengan cepat atau dengan yakni agak cepat, tapi jangan sampai meneledorkan sebuah hal yang sejatinya baik juga, yaitu membaca dengan tartil. Jangan sampai dibaca yang panjang, dibaca pendek, atau huruf-hurufnya sama, yakni misalnya hak sama hak kita baca sama misalnya, maka ini tidak sangat tidak dianjurkan. Tetap membaca dengan tartil, al-jam'u awla, menggabungkan itu lebih utama, membangun dengan tartil tadi, kemudian dengan membaca menyesuaikan dengan momen. Mungkin kita tidak mendapati target yang kita targetkan, tapi insya Allah kita mendapatkan pahala atas apa yang kita niatkan. Mungkin targetnya kita 2 lembar, tapi cuma untuk 1 lembar, insya Allah nilai pahala atas apa yang kita niatkan. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tergantung pada niat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Terlebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.